Masuk pada hadis yang ke-63. Qala an Anas radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, di antara doa beliau yang sering dan banyak dipanjatkan ini, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Muttafaqun alaih. Allahumma ya Allah, wahai Rabb kami, berikan kepada kami pada perkara dunia ini kebaikan, wa fil akhirati dan pada perkara akhirat kebaikan, wa qina adzaban nar dan jagalah kami dari azab neraka. Naam. Kata Allahumma sini diambil dari kata asalnya adalah ya Allah. Asalnya ya Allah, kemudian harf nida ya dihapus dan diganti dengan mim. Naam. Harf nidanya dihapus diganti dengan mim, di mana mim menunjukkan jamak, menunjukkan penggabungan, yaitu menggabungkan antara ucapan dan qalbu, menggabungkan keinginan dan harapan orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbana, wahai rabb kami. Di sini terdapat tawassul dengan sifat rububiyah Allah taala, rabb al-khaliq al-malik al-mudabbir, zat yang menciptakan, memiliki dan mengatur alam semesta ini, wahai rabb kami. Nah, bertawassul dengan sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Wahai rabb kami, berikan kepada kami fid dunya, pada kehidupan dunia ini, hasanah, kebaikan. Di sini hasanah nakirah. Nah, fi siyaqi al-itsbat, nakirah dalam perkara itsbat yang menunjukkan perkara mutlak. Nah, segala bentuk hasanah kebaikan. Kebaikan mencakup al-umur al-diniyah wal umur al-dunyawiyah, perkara-perkara agama, ilmu, amal saleh, istiqamah. Ya. Kemudian dan hal yang lainnya terkait dengan agama, ilmu, amal saleh, keistiqomahan, mencakup juga perkara-perkara dunia, harta, rezeki, kesehatan, keamanan. Ya, meminta segala kebaikan di dunia ini. Afil akhirati hasanah, dan berikan kepada kami di akhirat hasanah, kebaikan. Ya, kebaikan masuk ke dalam surga, menikmati keindahan wajahnya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di surga. Wa qina, dan lindungi kami, jagalah kami dari azab neraka, siksaan neraka yang amat dahsyat. Maka itu sepatutnya bagi kita semuanya untuk memperbanyak doa semacam ini. Doa ini dan difahami maknanya, kemudian di betul-betul kita menghadirkan kalbu kita, bukan semata-mata berucap dengan lisan, namun benar-benar kita panjatkan doa ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan dunia dan kebaikan akhirat serta diselamatkan dari api neraka. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Siapapun yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia beruntung, dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali keindahan yang menipu, perhiasan yang menipu. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.